Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah at-talabah tarbiyatul muallimin aw at-takhassus, kita melanjutkan pelajaran kita dari al-mustalahul hadis, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan al-muttarib, yang mana apabila sebuah riwayat memiliki jalur periwayatan yang berbeda-beda, terdapat padanya ikhtilafat baik di sisi matannya atau di sisi sanadnya, maka selama ikhtilafat tersebut tidak bisa dijamak walat tarjih, otomatis riwayat atau hadis tersebut menjadi hadithun fihi ittirabun, sebagaimana yang disebutkan oleh para al-muhaddithun. Dan telah kita sebutkan pula contohnya ayuhat talabah dari penjelasan asy-syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah terkait dengan sanad yang ada dalam hadis syayyabatni hudun wa akhawatuha. Alhamdulillah, antum pun telah mengerjakan tugas yang anda berikan terkait dengan akhwat surah Hud. Mari kita lanjutkan kepada contoh yang berikutnya. Misaluhu ikhtilafur riwayati fima, itu sudah kita baca. Afwan, ucapan Syekhul Islam pun sudah kita baca. Misaluhu ikhtilafur riwayati fi hadithi bariratin radiyallahu anha hina utiqat fakhayyarahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam baina an tabqa ma'a zawjiha aw tufariquhu hal kana zawjan hurran aw abdan. Ini contoh yang berikutnya dari hadis al-muttarib yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ikhtilafur riwayat fi hadithi barirah. Perselisihan yang bagaimana? Hina utiqat. Jadi barirah radhiyallahu ta'ala anha a'taqaha an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka setelah dimerdekakan, setelah dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan yang sebelumnya Barirah merupakan amah dan telah menjadi merdeka, fa khayyarahan nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan takhyir, memberikan pilihan kepada Barirah, baina an tabqa ma'a zawjiha atau tufariquhu. Apakah Barirah masih mau bersama suaminya ataukah suaminya itu dipisahkan dari Barirah radhiyallahu taala anha? Rumah tangganya ini masih mau terus berlangsung ataukah berhenti setelah Nabi alaihi salatu wassalam memerdekakan seorang Barirah? Hal kana zaujuha hurran aw abadan, ini syahidnya. yang terjadi ittirab, yang terjadi ikhtilafur riwayat di sini. Apakah suaminya Barirah ketika itu merupakan seorang yang merdeka, hurran, atau abdan, atau dia adalah seorang yang masih menjadi abd? Farawal aswadu an Aisyah radhiyallahu anha annahu kana hurran. Riwayat yang pertama datang dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya zaujat Barirah, bahwasanya zauja Barirata hurran. Ini yang pertama. Riwayat tsaniyah, wa rawa Urwa ibnu Zubair wal Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakrin anha, yani an Aisyah, annahu kana abdan, ay anna zauja Barirata abdan. Riwayat tsaniyah, جاءت من عروة ابن الزبير وجاءت من عند القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. Ini dua periwayatan yang berbeda. Terjadi ikhtilaf riwayat sebagaimana disebutkan oleh musannif dalam ta'rif al-ittirab. Ikhtilaf riwayat. Riwayat al-ula anna zawjah barirata hurran, riwayat thaniya anna zawjah barirata abdan. Maka disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wa rujjihat riwayatuhuma. Dan ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, bisa kita terjih. Dijama' gak mungkin bisa. Yang satunya hurun, yang satunya abad, sudah gak mungkin dijama'. Tapi bisa diterjih. Bisa dijadikan, atau setelah diteliti bisa dilihat mana yang arjah min ghairihi. Maka setelah dibahas, rujjihat riwayatuhuma. Riwayatuhuma ay riwayatu Urwah wal Qasim, itu arjah min riwayatil Aswad. Warujjihat riwayatuhuma ala riwayatil Aswad. Apa alasannya? Sebab tarjihnya apa? Liqurbihima minha. Liqurbihima minha. Liqurbihima di sini maknanya adalah al-qarabah, bukan dekat, yang artinya mepet atau berdempetan atau bersampingan dan yang lainnya. La, makna qurbihima di sini adalah al-qarabah. Liqurbihima minha, liqarabatihima min Aisyah ta, li'annaha, karena Aisyah radhiyallahu taala anha khalatu Urwah wa ammatul Qasim. Ini hubungan qarabahnya. Lianna Aisyata khalata Urwah khalah. Liannaha, lianna Aisyah khalatu Urwah wa ammatu Al-Qasim. Wa ammal aswadu fa ajnabiyun minha, ay min Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Yani liqarabatihima, liqarabati Urwah wa Al-Qasim, lianna Aisyata khalat Urwah wa ammata Al-Qasim. Ma anna fi riwayatihi al-inqita' atau inqita'an, yakni fi riwayati Al-Aswad. Jadi sudah ajnabi min Aisyah radhiyallahu taala anha, ditambah lagi ada illah yang terkait dengan inqita' as-sanad. Maka hadis ini yang dihukumi oleh sebahagian muhaddithin sebagai hadis yang muttarib, ketika sudah bisa ditarjih, maka hadis ini menjadi hadis yang nafa'anhu al-ittirab, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada poin al-ba, hukmu al-ittirab, hukmu al-muttarib. Ini jadi contohnya terkait dengan mungkoti atau muttarib, afwan, muttarib yang ada di dalam matan. Karena zaujahnya Barirah ini posisinya hurran atau abdan. Apakah hur ataukah abd? Maka ini terjadi pada ikhtilaf yang ada di matan. Bisa juga dihukumi ittirab yang ada di sanad, karena periwayatannya antara Urwah dengan Al-Qasim berbeda dengan Al-Aswad. Sebelum kita masuk kepada hukmul ittirab, ana ingin menyebutkan satu contoh yang lebih gamblang dari Al-Muttaribu fil Matni. Tafadhalu untuk dicatat. Al-Muttaribu fil Matni, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Ma rawahu At-Tirmidzi an syarikin عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة قال العراقي فهذا tirabun la yahtamilu ta'wil. Baik, ana ulangi karena ana yakin banyak yang tertinggal. Muttaribun fil matni ma rawahu at-Tirmidzi an syarikin an Abi Hamzata an Asy-Sya'bi. Ma rawahu at-Tirmidzi عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. Apa kata Fatimah bintu Qais? Alat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil zakah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil zakah. Faqala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil zakah. Faqala, ana ulangi dari awal. Ma rawahu at-Tirmidzi an syarikin an Abi Hamzata an Asy-Sya'bi an Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Qalat su'ila رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة إن في المال لحقا سوى الزكاة. Itu yang pertama datang dalam riwayat Tirmidzi hadis ke-659. Warahi Ibnu Majah datang dalam periwayatan yang lain dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala min hadzal wajh. Sama dari wajah ini, maksudnya dari periwayatan ini. Orang-orangnya sama, sanadnya sama. Syarik Abi Hamzah, Sya'bi, Fatimah. Tapi lafadznya berbeda. Laisa fil mali haqqun, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Riwayat Ibnu Majah min hadzal wajh bilafdzin laisa fil mali haqqun siwa zakah. Ini berada dalam Sunan Ibnu Majah dalam hadis ke nomor 1789. 1789 hadithu tis'atin wa thamanina wa sab'i mi'atin wa alfin au ba'da alfin. Tayyib, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Qala al-Iraqi, kita ambil hukum yang ada di sisi al-Imam Al-Iraqi alaihi rahmatullah, muhaddis kabir, ma'ruf, imam fi zamani, fi asrihi alaihi rahmatullah. Apa kata Al-Iraqi? Fahadha ittirabun, fahadha ittirabun la yahtamilu at-ta'wil, fahadha ittirabun la yahtamilu at-ta'wil. Maka hadis ini jelas dihukumi oleh Al-Imam Al-Iraqi alaihi rahmatullah sebagai hadis yang muttarib, la yahtamilu at-ta'wil, yang tidak bisa ditakwil lagi, yang tidak bisa ditafsirkan lagi. Artinya sudah paten, sudah baku bahwa hadis tersebut adalah hadis yang muttarib. Kenapa? Karena ada perbedaan dari sisi matannya. Antum bisa lihat pada riwayat Tirmidzi, inna fil mali lahaqan siwa zakah. Ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Majah, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Maka ini adalah al-muttaribu fil matni. Insyaallah menjadi contoh yang awdah wa abyan ketika kita telaah bersama. Baik. Kita masuk kepada hukum al-muttarib. Disebutkan oleh al-muhaddis al-imam al-musannif rahimahullah bahwasanya hukmul ittirab atau hukmul muttarib da'ifun la yuhtajju bihi. Da'ifun la yuhtajju bihi. Kenapa? Li'anna ittirabahu yadullu ala adami dabti ruwatihi. Li'anna ittirabahu yadullu ala adami dabti ruwatihi. Karena mujarad ittirab, ayuhat talabah, terbiatal muallimin awit takhasus, mujarad adanya ittirab dalam sanadnya atau mungkin dalam matannya atau mungkin kedua-duanya, itu ya dulu ala adami dhabti ruwatihi, berarti ruwatnya enggak dobet, ruwatnya enggak thiqah. Karena kalau thiqah enggak mungkin ada unsur ittirab dalam hadis atau riwayat tersebut. Illa idza kana al ittirab la yarji'u ila asli al hadis, kecuali ittirab itu terjadi pada fara', pada cabangnya, artinya bukan bahagian dari asal hadis, bukan bahagian dari inti pembahasan hadis. Mungkin ittirab hanya pada posisi wal asyaihu atau wal muhadditsu qa'iman. Yang satu lagi mengatakan wal muhadditsu qa'idan. Kan qa'im dengan qa'id kurang lebih sama pendengaran yang bisa kita dengar dari al muhaddits atau dari perawi-perawi yang lain. Ini bukan dalam asalul hadis, bukan inti pembahasan dari hadis. Tapi kalau yang kita nukilkan tadi riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi kan sudah jelas. Yang satunya fil mal haqqan siwa zakah, yang satu lagi laisa fil mal haqqun siwa zakah. Kif? Ittirab. Yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri, enggak bisa digabungkan. Baik. Kalau ittirabnya laisa yarji'u ila aslil hadisi, dihukumi oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fa innahu la yadur. Fa'innahu la yadur. Jadi bukan hanya pada asal hadis, tapi hanya pada far' min furu'il hadis. Posisinya perawi mungkin dinukilkan, ingin adanya silsilah al-isnat atau silsilatul aqwal atau yang semisalnya silsilatul af'al. Akan tetapi terjadi ittirab. Bukan pada asal hadis, bukan pada intinya sanatnya, bukan pula pada inti matannya. Sehingga itu la yadur. Misaluhu, diberikan contoh bagaimana keadaan ittirab yang la yadur. Keadaan ittirab yang la yadur. Misaluhu ikhtilafu riwayat fi hadithi Fadala Ibn Ubayd radhiyallahu anhu. Annahu ishtara kiladatan yawma khaybar bithnai ashara dinaran fiha zahabun wa kharzun. Ikhtilafu riwayat. Dari contoh yang la tadur, apa yang ada di dalam hadis Fadalah. Hadis Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu taala anhu wa arda. Annahu ishtara qiladatan yawm Khaybar, bahwasanya Fadalah ini membeli qiladah. Qiladah yang dimaksudkan di sini adalah gelang. Pada saat yang Khaybar bisnai asyara dinaran. Fadalah radhiyallahu ta'ala anhu arda membelinya dengan harga 12 dinar. Dan dalam gelang tersebut fiha zahabun wa kharzun. ada perhiasan emasnya dan perhiasan kharuznya. Apa itu kharuz? Permata. Jadi ada emasnya, ada permatanya, campuran. Fadzakarat atau fadzukirat dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'afwan, sebelumnya. Bithnai asyara dinaran fiha dhahabun wa kharzun. Dalam gelang tersebut ada dhahab dan kharznya. Qala fafassaltuha. Ini kata fadalah. Fafassaltuha fawajadtu fiha akthara min athnai asyara dinaran. Maka ketika aku sudah membeli, sudah sah gelang tersebut milikku, maka kata fadalah fafassaltuha. Aku buka, aku lepas satu persatu perhiasan-perhiasan dahabnya, perhiasan-perhiasan kharznya. Mana unsur-unsur emasnya, mana unsur-unsur permatanya. Dipisahkan satu persatu oleh Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka ketika dipisahkan tersebut, fawajadtu fiha aktsara mithnai min athnai asyara dinaran. Ternyata jumlahnya setelah dipisah-pisahkan tersebut oleh Fadalah bin Ubaid lebih dari 12 dinar. Artinya lebih mahal ini. Kalau kita kan merasa beruntung, wah luar biasa, dapat gelang yang harganya lebih murah dibandingkan dengan nilainya. Nilai aslinya ternyata lebih dari harga jualnya, harga belinya. Fadalah membeli 12 dinar, tapi ternyata nilai dari gelang tersebut lebih dari 12 dinar. Untung. Itu kalau kita generasi akhir zaman. Berbeda dengan generasi terbaik, generasi emas, generasi awal zaman, yaitu Fadalah wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzukirat dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadalah menyampaikan, melaporkan perkara kiladah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Bagaimana hal ini? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tuba hatta tufassal. Hakikatnya gelang tersebut wahai Fadalah, kira-kira demikian ucapan Nabi, kita artikan secara bebas, secara makna, agar antum dan kita semua bisa lebih memahami. La tuba hatta tufassal. Enggak boleh itu dijual. Sampai kapan? Sampai tufassal, sampai benar-benar dipisahkan seperti apa yang kamu lakukan wahai Fadalah. Telah dipisahkan, mungkin nilainya, hakikat dari nilainya adalah 20 dinar, ya harus dijual 20 dinar. La tuba hatta tufassal. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Maka dilanjutkan Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fa fi ba'd ar-riwayat anna fadalata ishtaraha wa fi ba'daha anna ghayrahu sa'alahu an shira'iha wa fi ba'd ar-riwayat annahu dhahabun wa kharsun wa kharzun wa fi ba'daha dhahabun wa jawharun wa fi ba'daha kharzun mu'allaqatun bidhahabin wa fi ba'daha bithnai asyara dinaran wa fi ba'daha bitis'ati dananir wa fi ba'daha sab'atun. Ini ittirabat, ikhtilafat yang disampaikan secara globalnya oleh Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, menukilkan apa yang ada di sisi riwayat Al-Imam Muslim dari hadis ini. Fa fi ba'd riwayat, di sebagian riwayat, anna Fadalah ishtaraha, bahwa Fadalah membeli gelang tersebut, seperti apa yang ada di dalam riwayat yang sedang kita baca ini. Ishtaraha, ishtara al-kiladah Fadalah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Loh gimana kok laki-laki beli gelang emas? Kenapa? Ada larangan? Gak ada larangan. Laki-laki mau beli cincin emas pun gak ada larangan. Hati-hati dari pengetahuan yang sok berilmu, kesimpulan yang sok bijak. Apalagi hari-hari ini ayyamul fitan ayyuhat talabah, hati-hati. Jangan sampai menjurus kepada sesuatu yang bisa antum ambil sendiri kesimpulannya. Merasa antum sudah sebagai talib min tullabi takhassus, talib min tullabi tarbiyatil muallimin, saya sudah sampai kepada tingkatan mujtahid. Maka saya berhak untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah dalam fitnah ini. Siapa yang berada di bawah bimbingan ulama, siapa yang tidak? Hati-hati. Siapa kita? Al-Albani tuwailibul ilm. Kita mujtahid. Al-Albani tuwailibul ilm. Gimana? Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Itu pesan yang ana sampaikan kepada antum semua, terlebih di masa-masa fitnah seperti ini. Jadi ana harap enggak ada yang menjadikan fitnah terakhir ini sebagai bahan obrolan, apalagi wal iyad billah sebagai kesimpulan bahwa si fulan berada di atas al-haq, si allan berada di atas al-batil. Ittaqullah fi anfusikum. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. La tastajiru qabla awanikum. Jangan terlalu terburu-buru sebelum saatnya. Nanti bisa mendapatkan tahrim. Uqiba bihirmanihi. Tayib, kalau kembali kepada hukum fikih tadi secara ringkas, seorang laki-laki membeli perhiasan emas yang enggak ada masalah, yang dilarang kan memakainya. Memakai enggak boleh. Tapi kalau seorang suami membelikan cincin emas untuk istrinya, membelikan gelang emas untuk istrinya, membelikan kalung emas untuk istrinya, falyatafaddal, bahkan itu bagian dari husnu al-ushrah. Bukan artinya perhiasan emas itu haram untuk laki-laki, hatta memegangnya, hatta membelinya pun enggak boleh lah. Hati-hati dari kesimpulan-kesimpulan yang sok bijak seperti ini. Dan ini terjadi, antum jangan anggap apa yang ana ucapkan ini pepesan kosong. Enggak terjadi, terjadi. Ada yang berkesimpulan demikian. Bahwasanya seorang laki-laki itu enggak boleh memegang emas. Ada. Allahul musta'an. Baik. Walhasil dari hadis ini, riwayat pertama mengatakan fadalah membelinya. Naam, seperti apa yang ada di hadapan kita. Wa fi ba'dihi anna ghayrahu sa'alahu an syira'iha. Sebahagian riwayat lagi mengatakan ada orang lain yang meminta, tolong kepada fadalah, tolonglah belikan. Tolong kamu beli gelang itu. Ini sudah terjadi ikhtilaf. Sudah terjadi ittiraf fi riwayah. Zid ala hadza, tambah lagi, wa fi ba'dir riwayat annahu dhahabun wa kharzun. Seperti yang ada di hadapan kita. Gelangnya terdiri dari zahab, terdiri dari kharz. Ada emasnya, ada permatanya. Wa fi ba'daha, yakni fa ba'dir riwayat, zahabun wa jauhar. Zahab dan jauhar. Jauhar mutiara seperti yang sudah antum tahu. Berbeda, bukan kharz, tapi jauhar. Ittirab. Wa fi ba'daha ay ba'dir riwayat kharazun mu'allaqatun bi zahab. Kharz permata yang mu'allaqah, yang digantungkan di zahab, di emas. Jadi gelangnya itu emas, tapi ada permata-permatanya. Khilaf, ittirab. Wa fi ba'diha bithnai asyara dinaran. Sebahagian riwayat ada yang mengatakan 12 dinar. Wa fi ba'diha bitis'ati dananir. Sebahagian 9 dinar. Wa fi ba'diha sab'atun. Sebahagian lagi ada yang mengatakan 7. Maka ittirab yang sudah sangat wadih dari riwayat-riwayat yang ada. Tapi jangan kita mengambil konklusi dini. Kalau katanya orang zaman sekarang, konklusi itu artinya kesimpulan. Jangan kita mengambil kesimpulan dini bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahwa hadis ini adalah hadis yang muttarib. Sabar ya akhi, sabar. La tasta'jilu qabla awanikum. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Sabar, jangan suka ngambil kesimpulan. Ayuhat talabah at-takhassus wa tarbiyatul muallimin, la taghtarru bi anfusikum. Jangan terlalu percaya diri, jangan merasa antum sudah berada di atas angin, antum sudah sebagai seorang alim karena berada di jenjang yang tertinggi di ma'had kita. Jangan, la taghtarru bi anfusikum, jangan sampai tertipu dengan diri-diri kalian sendiri. Gimana kesimpulannya, hadis ini muttarib atau tidak? Kita kembalikan kepada Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Apa kata beliau? Wa hadza la yujabu da'fan, yakni al-hadis. La yujabu da'fan, hadis ini enggak bisa dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Balil maqsudu minal istidlali mahfudzun la ikhtilafa fi. Bahkan maksud dari istidlal, dari dalil yang bisa diambil hukumnya melalui hadis ini itu mahfuz. Istidlalnya mahfuz. Istimbatnya mahfuzun. La ikhtilafa fi. Enggak ada khilafnya sama sekali. Apa istidlalnya? Apa istimbat yang diambil oleh para ulama? Wa huwa an-nahyu an bai'in ma lam yufassal. Kesimpulannya, istimbatnya adalah larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjual sesuatu lam yufassal, barang yang belum dipisahkan. Kalau misalkan ada gelang emas ada di situ, permata ada di situ, mutiara ada di situ, enggak boleh dijual jadi satu, harus dipisah-pisah dulu. Ini istimbat yang diambil oleh para ulama. Wa amma jinsuha aw miqdaru thamaniha fala yata'allaqu bihi fi hadhihi al-hal ma yujibul ittirab. Adapun terkait dengan jenis barangnya, apakah kharaz ataukah jauhar, apakah zahab ataukah fiddah, atau mungkin harganya, ada yang bilang 7, ada yang bilang 7 dinar, ada yang bilang 9 dinar, ada yang bilang 12 dinar, hanya perbedaan bilangan-bilangan saja. Maka kata Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, la yata'allaq bihi fi hadhihi al-hal ma yujibul ittirab. Enggak ada yang mengharuskan bahwa perbedaan riwayat-riwayat tersebut menjadikan hadis ini hadis yang ittirab. Ini ucapan Al-Utsaimin menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Intaha kalamuhu rahimahullah. Jadi perbedaan riwayat, ada yang bilang 7, 9, 12, ada yang bilang dhahab wa kharaz, ada yang bilang dhahab wa al-jauhar, ada yang bilang beliau yang membeli, ada yang bilang beliau diminta untuk membeli, enggak ada masalah. Itu semua enggak ada. Ini tadi yang Anda bilang sebagai masalah ittirab, ikhtilaf yang terjadi di far'un ila furu'. Far'un min al-furu', bukan pada asal min usul al-hadis. Ini far'. Belinya sekian dinar, belinya sekian dirham. Di dalamnya ada zahab wal jauhar, dalamnya ada zahab, kemudian ada kharaz, ini ada masalah. Ini terjadi pada fara' min furu' al-hadis. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah memberi kesimpulan, ma yujabul ittirab. Yang terakhir disebutkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa kadzalika la yujabul ittirab ma yaqa'u min al-ikhtilaf fi ismi ar-rawi aw kunyatihi aw nahwi dzalik. Riwayat mengatakan Abu Fulan, riwayat lain mengatakan Abu Allan, riwayat lagi Al-Madani, riwayat lagi Al-Ansari, riwayat lagi Al-Hijri, riwayat lagi At-Ta'ifi, dan yang lainnya tidak ada masalah. Itulah yujabu al-ittirab. Ma'al ittifaq ala ainihi. Orangnya yang penting satu. Walaupun nisbahnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dia al-aini. Ada yang mengatakan bahwa dia al-ansari. Ada yang mengatakan bahwa dia At-Ta'ifi. Tidak ada masalah. Waib. Kama yujadu kathiran fil ahadith as-sahihah. Yang mana ini banyak sekali terjadi pada hadis-hadis yang sahih. Sebahagian riwayat mengatakan haddatsani Ibn Shihab. Sebahagian lagi mengatakan haddatsani Muhammad. Sebahagian lagi mengatakan haddatsani Muhammad Ibn Shihab, sebahagian lagi mengatakan haddatsani Az-Zuhri. Ittirab hadza? La, laisa ittiraban. Kenapa? Karena periwayatan yang berbeda-beda namanya seperti ini bukan masuk ke dalam pembahasan al-muttaribu. Taib ayuh talabah. Walhamdulillah kita selesai dari pembahasan al-ittirab atau hadith al-muttarib. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang hari Senin bi'idnillahi ta'ala, kita akan membahas terkait dengan al-idraj, hadith-hadith yang dihukumi terdapat padanya al-idraj. Naktafi bihadzal qadar. بهذا القدر كفاية وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين